Mitra Bisnis Quick Yan Gi saat ini tengah melakukan kajian atas buku baru yang ditulis oleh Kepala Arsip dan Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika, Bradley Simpson, yang menggambarkan betapa besar peran Amerika dalam upayanya menyetir kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia pasca jatuhnya Orde Lama untuk kepentingan politik dan ekonomi negara Paman Sam. Untuk mengulas seperti apa paparan dari Bradley Simpson dalam bukunya itu, segera kita berbincang dengan Quick Yan Gi. Pak Quick, bisa Bapak ulas seperti apa isi dari buku Bradley Simpson tentang Indonesia, Pak? Itu judulnya Economics with Guns. Economics with Guns, Authoritarian Development and US-Indonesian Relations 1960-68. Saya baru baca bab terakhir, karena itu banyak bab sebelumnya itu membahas mengenai dari pendahuluan sampai G30S. Tapi bab yang terakhir mulainya setelah Pak Harto berkuasa, dan khusus mengenai ekonomi. Nah, di sini dalam bab terakhir, itu jelas, Brad Simpson tidak punya pendapat sendiri, dia hanya mengutip apa yang dikatakan Lyndon Johnson, apa yang dikatakan oleh Kongres, apa yang dikatakan oleh Dinras. Itu mereka terus-menerus merumuskan kebijakan-kebijakan bagaimana mengendalikan Indonesia. Lantas seperti apa bentuk dari upaya Amerika untuk mengendalikan ekonomi kita demi kepentingan mereka yang ditulis oleh Bradley Simpson itu, Pak Quick? Ada satu yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa di situ ditulis, Wijoyo sebagai menteri ketika menyusun undang-undang penanaman modal asing itu minta bantuan dari seorang Amerika, dan orang Amerika itu dikirim dari perusahaan yang namanya Van Sickle Associates di Denver. Denver itu Colorado ya. Nah, kenapa dia minta bantuan itu? Karena perusahaan itu baru saja menandatangani ketika itu dua buah kontrak. Kontrak yang memberi pekerjaan lah kepada mereka. Terus draft undang-undangnya itu jadi oleh Pak Wijoyo dikirim ke Kedutaan Amerika di Jakarta dengan permintaan supaya dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan Amerika. Lalu kemudian Kedutaan Amerika mengirimkan ke Washington DC di Kementerian Luar Negeri, dan ahli-ahli hukumnya Kementerian Luar Negeri mengembalikan dengan koreksi baris demi baris, line by line, yang isinya ada kira-kira yang isinya mengatakan bahwa ini harus dirubah karena ini yang diminati oleh perusahaan Amerika, yaitu tambang. Kok BUMN kok juga diperbolehkan, kok sudah menguasai gitu, supaya itu ditiadakan. Dan Wijoyo nurut 100% gitu. Ini sejarah betul dan otentik semua. Demikian Quick Yan Gi, saya Dinda Natasha.